Pakpalusai Hondongam Sapulo. Puhaya to'o, kuita poleo mesa malaikat bomboam, tuhunya womesuhugam pesalinding gabum, anna tindak sahihaya bulunna. Lindona pangkah hasusi mata Allah, anna bitikna angkasanna lelu api. Dio palakna, desa lulus suhak bahinni saputi buka. Bitik kananna mehondoi lalekbo, anna bitik kahinna mehondoi apogalantangam. Nape kasalai kalioli susi moninna singa. Kapana puha meoli, ya magahugun indo pitu guntu untimba indo peoli. Lesu i magahugun indo pitu guntu, ya lakutuli umbatuan indo tulakna, sapok tapakuhingi higamaha ya wamesuhuga makkada nawa. Buniangan ni tulakna indo pitu guntu, daun tuli i. Ana indo malaikat tokuita mehondo ila lekbo sabali bitikna, ana yapo galantangas sabali, muakak lima kanan nalangalangi. Anom pak pindai sangan na pengala ta'ala to tubo sudah lako salako lakona, anna to puham pada di langit sulalino, anna lekbo solainggan na sinna makka danawa. Ta'un la dipadende patujunna puangala ta'ala, sapok maka umponi sang kakalana, inda malaikat kapitunna, yala sudah lako nindo patuju, na pokada ditambim puangala ta'ala, umbasusi puhana pak pokahebal lako sabuakna, patudia inggan na nabi. Puhaya to'o, kuhungi polion nindo gamahe wame suhuga makkada nawa. Lau kuala indo suhak salulung tibuka dio palakna indo malaika, tome hondoila lekbo anayabu galantangan. Ya lekbak siah mak laku indo malaika ku pelau indo suhak. Ya nawan mak. Alay anamandei, lamatan isusi duo sik din kilami sadamu, sapok lamatai kilami tambukmu. Ya kuala nindo suhak dio palak nindo malaika anakku andai. Ilan ni sadaku, kusik demi matan ni sik da susi duho, sapok tapana puha ku andai, ya mepeli unilan tambukku. Ya napak tulak imak nawa. Tak malah talam palembung pole pi karana puang Allah Ta'ala, inda tolada dilaku ingganna boto, kahajaam, basa, anatumahaja ilalino.